나라나라 가시 기타 덜라라마 순이 타바 수아라 린두린두 yang biasa telah hilang sirna disapu kelah salahkah aku tinggalkan kamu oh apakah dirimu memang benar aku cinta dan kaulah satu-satunya lalu kenapa diriku jatuh hati kepadanya maaf bila ku tercipta untuknya bukan untukmu ini kisah tanpa pisah gugur satu bunga di taman hati oh salahkah aku tinggalkan kamu oh apakah dirimu memang benar aku cinta dan kaulah satu-satunya lalu kenapa diriku jatuh hati kepadanya maaf bila ku tercipta untuknya bukan untukmu aku sangka kaulah yang terbaik tapi dia yang melukis senyumku telah ku coba namun sayangnya ku tak mampu pertahankan runtuh dinding hatiku satu-satu